Menundukkan pandangan itu artinya enggak boleh ngelihat ke lawan jenis dengan hawa nafsu. Tapi lihat lawan jenis ini maksudnya yang udah menutup aurat. Kalau udah membuka aurat bilang ke hawa nafsu itu bohong. Ah, gua mah enggak berasa, biasa aja yang gitu-gitu. Nah, ini bohong nih. Kecuali ada dua kemungkinan. Pertama, udah kebal saking seringnya ngelihat yang gitu-gituan. Yang kedua, enggak normal. Dan kayaknya kalau enggak normal enggak mungkin juga. Soalnya dia kayaknya gagah gitu. Cuma sekarang banyak yang gagah juga, agak-agak. Gimana? Ah, gua mah biasa aja kalau ngelihat yang gitu. Lo aja yang pikirannya kotor. Bukan kotor, saking bersihnya yang gitu-gitu mah peka. Jadi kalau ada orang yang aduh astagfirullahaladzim, itu masih bersih. Kalau ah biasa aja lah, neng gimana? Nah, ini berarti udah kotor nih. Kalau dia full vulgar, tapi kalau udah menutup aurat, tetap harus menundukkan pandangan. Cuman arti menundukkan pandangan di situ ngelihatnya enggak boleh pakai desire, enggak boleh ada hasrat apa-apa. Makanya kita harus membedakan. Jadi kalau kadang-kadang dengan teman kita dia udah menutup aurat, udah sempurna, biasa aja lah, enggak usah dengan teman juga. Kita rapat yuk. Ya, yuk kita rapat. Udah, rapat aja, rapat organisasi gitu kan. Udah aja yang satu duduk menghadap, daripada kita susah ngelihat bawah, udah kita menghadap sana satu, ke sini satu. Udah aja rapat, saling membelakang, saling membelakangi kan ya. Waduh, rapatnya enggak seru banget tuh. Jadi ngomongnya sambil ngelihat ke tembok masing-masing. Bukan gitu-gitu amat juga qotul basar teh. Atau menghadap cuman ke bawah, enggak harus kayak gitu. Kecuali kita takut, enggak sanggup untuk menjaga perasaan, berarti baper. Ngomong ngelihat ke bawah, baper ya, gitu kan. Kalau enggak baper mah biasa aja. Teh gimana? Biasa kan? Tapi jangan pura-pura biasa. Nanti pas sudah dia pergi, nangis. Kenapa? Kenapa enggak saya nembak ya gitu ya? Nyesel gitu. Tadi mah jaim, pas orangnya udah pergi nyesel. Kenapa saya enggak mengutarakan isi hati? Intinya, ghadul basar itu jangan menatap melihat dengan hasrat. Tapi kalau biasa aja ke teman, maka tidak harus menundukkan pandangan, tetapi tetap kita lebih tahu dan enggak boleh membohongi Allah. Allah Maha tahu.